Sadiqani. Yeah. Aku memiliki dua sahabat. Iya. Yeah. Berikutnya. Kam taliban jadi dan fi faslikum. Iya. Berapa siswa yang baru di dalam kelas kalian? Kelas kalian. Iya. Jawabannya fi faslina. Fi faslina. Fi faslina. Talibani. Ya. Yeah. Kemudian ada jadi dan menjadi jadi dani. Iya, yeah, ikut menjadi musanna. Talibani jadi dani. Fi faslina talibani jadi dani. Di kelas kami ada dua siswa yang baru. Iya, yeah, ada dua siswa yang baru. Ini talibani jadi dani. Berikutnya. Kam masjidan fi koriyatika ya Zakaria. Berapa masjid di kampungmu wahai Zakaria? Ya, di desamu. Ya. Di desamu. Jawabannya. Koriyati. Aku memilih. Fi qaryati di desa saya. Di desa saya ada dua masjid. Fi qaryati masjidani. Ya, fi qaryati masjidani. Di desa saya ada dua masjid. Ini. Berikutnya. Kam fundukun fi hadas syari'i. Ya, fi hadha syari'i. Ya. Fi hadha syari'i. Ya. Berapa hotel di jalan ini? Jalan ini. Ya. Fihi. Fihi. Ya, diganti dengan nomor H ya. Fihi. Fihi. Fundukani. Ya, fihi fundukani. Di situ, di jalan. Di jalan ini ada dua hotel. Ya. Fihi funduqani. Di jalan ini ada dua hotel. Berikutnya. Hiya itu menggantikan hada ini. Iya. Nomor H. Fihi, haknya itu menggantikan hada syari'i. Hada. Kalau nanti hadihi. Ha. Fiha. Fiha. Iya. Sesuai dengan jenisnya ya, hadza mudzakkar digantikan dengan dhamir yang mudzakkar, itu ha fihi. Kalau hadhihi muannas maka digantikan dengan dhamir yang muannas, fiha. Seperti itu. Berikutnya. Kam akhon laki ya Su'adu. Berapa saudara yang engkau miliki wahai Su'ad? Li akhwani. Iya. Aku memiliki dua saudari. Saudara. Laki-laki ya. Nah, di situ sesudahnya disebutkan al-akhu, saudara laki-laki, musanna tu akhwa, ini musannahu ya, bukan tak ya. Musannahu akhwani. Jadi akhun atau al-akhu bentuk musannanya adalah akhwani. Ada wawunya, tadi sudah dijelaskan ya. Ini, akhwani, dua saudara laki-laki. Ini apa? Huni. Bukan ada titik dua ini. Tidak ada titik duanya. Musanna hu. Ada yang ditanyakan dari ini, tamparan pertama? Kalau tidak ada kita tambah satu tamrin ya. Yang kedua tinggal membaca. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Ya, bacalah kalimat-kalimat berikut kemudian artikan ya, sesuai dengan makna yang benar. Contoh, Khalidun lahu ibnani wa bintani.